Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, nikmat sehingga kita haruslah bersyukur, mengucapkan syukur puji Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya. Menjadi kita laksanakan semuanya dan larangan kita jauhkan, bagaikan kita menjauhnya jarak antara timur dan barat. Baiklah, pada kajian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Artinya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dalam kajian ayat ini kita masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, yang kita harus dapat nikmati di dalam kehidupan ini. Ketika Allah berfirman dengan menyebutkan asy-syamsa, matahari, itu adalah menandakan hari sudah siang. Sedangkan Al-Qamar menunjukkan bahwa tanda hari sudah malam. Sedangkan air yang kita minum memiliki keterkaitan dengan matahari yang menguapkan air laut, dan perhitungan waktu saat berada di laut sangat terkait dengan bulan. Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini semua, padahal ia adalah hanyalah Nabi yang ummi atau buta huruf? Tentunya tidak. Ini adalah informasi Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang menerangkan segala kebenaran di dalamnya. Maka ketika sudah dimasukkan dalam garis wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata yang lain kecuali kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjalankan perintah Allah, dapat memakai fasilitas. Sebetulnya memakai fasilitas ini adalah tentunya batasannya sebagaimana jauhnya kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah dengan tidak merusak alam yang sudah Allah ciptakan kepada kita. Dan yang kedua, sejauh mana kita merasakan bumi ini adalah lebih dekat kepada kita, dengan arti kata ketakarupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia kadang-kadang mereka itu putus asa dengan kehidupan di atas muka bumi, seakan-akan bumi yang begitu luasnya, bumi yang dihamparkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana laut seorang nelayan dapat menggunakannya dengan berapa tempat yang berbeda juga ikan, dan banyaknya ikan di dalam laut itu. Begitu juga bagaimana kita dapat menikmati air hujan, sehingga air hujan itu dapat kita minum, dapat kita siram kepada pohon-pohonan atau padi dan seluruhnya tanaman-tanaman kita. Itu adalah membuat, kalau kita sudah tahu manfaat seperti ini, akan membuat kita teruslah kita bertambah keimanan kita kepada Allah. Memang betullah tidak ada halangan, karena Allah sudah berfirman wasakhkhara lakum. Kalimat taskhir ini adalah Allah memberikan fasilitas secara majanan ataupun secara cuma-cuma. Maka dengan secara cuma-cuma itu hanya satu yang Allah inginkan, jangan sampai engkau merusak bumi ini. Dengan kata lain, kalau kita ingin bahwasanya bumi ini kita jaga, maka laksanakanlah perintah Allah dahulu, aqimus shalah, dan kita berinfak kepada Allah ketika hasil panen yang kita sudah dapatkan itu dapat berlebih. Karena berlebih itu juga kita harus mengeluarkan zakat, karena itu sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita. Kita serahkan kepada Ustaz Dr. Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Hari ini kita mengkaji ayat 33 dari surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meneruskan beberapa nikmat-nikmatnya yang tentu saja tetap dalam bingkai dan koridor. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah saja, kamu pasti tidak dapat menghitungnya. Tak usah sampai jauh-jauh, nikmat mata yang ada pada dalam tubuh manusia, kalau kita menghitung nikmat mata itu, maka betapa besar karunia mata yang kita miliki itu tidak dapat kita bayar dengan uang yang kita miliki, dengan tenaga yang kita curahkan, dengan pengetahuan yang kita sampaikan, baru hanya untuk membalas nikmat mata, baru untuk menghitung nikmat mata, manusia sudah tidak dapat membalasnya. Jadi banyaknya nikmat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang manusia harus terus sering diingatkan akan nikmat-nikmat tersebut. Karena apa? Karena manusia terkadang lupa diri dan merasa bahwa dirinya lah yang mendatangkan nikmat itu. Mereka lupa bahwa matahari dan bulan terbit dan tenggelam bukan karena usahanya. Dan begitu juga dengan malam dan siang tumbuh dan tenggelam bukan karena usahanya, tapi semua itu adalah anugerah Allah yang maha besar kepada kita sebagai manusia yang berada di bumi ini. Bersyukurlah manusia diingatkan oleh Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, agar kita dapat tahu diri di dunia yang hidupnya sangat sementara ini. Supaya apa? Supaya kembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengannya tidak dalam keadaan menyesal, menyesali diri karena hidup sekali ini disia-siakan, menyesali diri karena keangkuhan yang ada pada dirinya. Bersyukurlah kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendekatkan diri kepada kita sebelum kita mendekatkan diri kepadanya. Untuk itu, ketika kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Inilah makna kedekatan, inilah makna kurban. Kedekatan kita yang memerlukan pengorbanan, kedekatan kita yang memang sebenarnya Allah telah begitu dekat kepada kita. Ya, para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup menarik untuk kita kaji dari ayat ini adalah bahwa di sini Allah memberikan redaksi dengan wasakhara lakum. Artinya Allah menundukkan bagimu. Kalimat menundukkan bagimu itu artinya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi, ini diperuntukkan buat kemaslahatan umat manusia. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah di dalam ayat terdahulu, langit, bumi, hujan, penundukan lautan, sungai, sampai kepada ayat kita hari ini ayat 33, matahari dan juga bulan, begitu juga siang dan malam, semuanya ini adalah untuk kepentingan umat manusia. Sekali lagi yang harus kita garis bawahi di sini adalah untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan kita. Begitu sangat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang begitu sangat tinggi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan buat kemaslahatan manusia. Jadi pemahamannya adalah bagaimana kita memanfaatkan seluruh fasilitas yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang mampu mengembangkan dan memperluas manfaat, mengeksplor, kemudian menemukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat untuk alam semestanya. Wasakhara lakum syamsa wal qamar, lakukan penelitian terhadap matahari dan juga bulan. Lakukan penelitian dengan sebaik-baiknya dan temukan penemuan-penemuan baru sehingga hanya bermanfaat buat kehidupan manusia. Tidak ada dan tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan bulan itu bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal, karena memang Allah sudah mengatakan wasakhara lakum. Kalau saat sekarang ini yang kita pahami hanya sekedar manfaat daripada bulan itu saja, dalam artian bisa menjadi penanggalan waktu Arab, bisa menjadi oh ini bulan naik berarti laut sedang pasang dan sebagainya. Ini menjadi salah satu indikasi di mana manusia bisa memanfaatkan kondisi bulan itu untuk kepentingannya. Tetapi bulan itu sendiri mungkin pada satu saat bisa dimanfaatkan manusia, dan bahkan sudah dibuat penelitian oleh orang-orang Eropa, bahkan mereka sudah sampai ke sana mencari tempat-tempat alternatif untuk tempat tinggal di masa depan, karena dianggap bumi sudah begitu sangat sempit dan sesak, sehingga akhirnya harus ada tempat alternatif untuk tempat manusia. Wasakhara lakumusyamsa, begitu juga dengan matahari, harus dikembangkan manfaatnya ya. Kita saat sekarang ini sangat senang di mana ada penggunaan energi matahari sebagai pengganti minyak bumi ya, yang sudah semakin dirasakan sulit dan langka. Jadi bagaimana umat Islam ke depan mengembangkan pengetahuannya, mempergunakan matahari dan manfaat ini diberikan oleh matahari untuk kepentingan manusia. Ya, ini adalah tugas seorang mukmin, karena dia diberikan motivasi di dalam Al-Qur'an dan juga melalui motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasakhara lakum al-laila wan nahar, begitu juga dengan manfaat yang bisa diambil dari pergantian siang dan malam. Jangan disalahgunakan, karena ketika terjadi penyalahgunaan, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, yang akan terjadi adalah kesulitan manusia di dalam menghasilkan manfaat yang lebih maksimal di dalam kehidupannya. Jangan malam kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan untuk tidur. Dan sebaik-baiknya adalah apa yang dilakukan oleh para ulama, di mana tidurnya mereka itu adalah tidur yang sangat sekejap, tidak menjadikan malam itu hanya sekedar untuk tidur saja, sebagaimana yang dipahami oleh orang Eropa sekarang ini atau orang-orang non-muslim, malam hanya untuk tidur. Tetapi bagaimana para ilmuwan kita mempergunakan malam sebagai masa kontemplasi untuk merenungkan diri terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah untuk menambah energinya sehingga aktivitas esok harinya itu semakin lebih bersemangat dan semakin lebih optimis, dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi subhanallah, sebenarnya inilah yang dituntut bagi kita, untuk memahami segala penciptaan Allah yang kita manfaatkan sebaik-baiknya buat kepentingan kehidupan kita. Iya. Kata-kata taskhir dalam kesimpulan penutup ayat ini, sakhara ataupun taskhir, itu artinya memang penundukan. Penundukan dalam arti kata Allah jadikan siang dengan matahari tadi, Allah jadikan malam. Jadi penundukan-penundukan ini tidak memberikan ruang lingkup untuk pilihan. Yang begitulah sudah Allah ciptakan. Maka dalam hal ini, penundukan ini kita ketahui tidak terikat, telah terikat dan tidak pernah kacau, karena anak tidak pernah kacau. Namun ketika kita sebagai manusia untuk memilihnya, dengan pilihan itulah kadang-kadang menjadi kacau. Karena apa? Karena bisa saja seseorang itu berjalan di jalan yang benar sekaligus juga berada di pada jalan yang salah, sesat dalam arti kata. Maka seperti yang disinggung tadi, seperti perayaan-perayaan yang menggunakan sesajen, memanggil arwah. Dalam Islam kita konteksnya bagaimana dengan fasilitas yang begitu Allah tundukkan semuanya untuk kita, tapi kita tidak mampu untuk merenungkan bahwasanya di akhir titik tolak ibadah kita itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang jalah salahnya, karena kita masih mempunyai pilihan. Tapi ketika Allah tundukkan sakhara lakum at-taskhir kepada langit, kepada bulan, dan sebelumnya tadi pada pengajian kita yang sebelumnya itu Allah tundukkan semuanya itu, yaitu tentang bagaimana bahtera supaya berjalan di atas laut atas izin Allah, dan Allah tundukkan air sungai untuk memberi kehidupan kepada kita, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Ketika mereka itu ditaskhirkan, ditundukkan oleh Allah, mereka tidak punya pilihan lain. Sudah jelas mereka tidak melain menjalankan kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia yang berikhtiar mempunyai pilihan, dengan pilihan itulah kadang-kadang kita itu salah. Tapi sebetulnya amat sangat mudah kita dapat membedakan di mana suatu perjalanan hidup kita, adakah kita selama perjalanan hidup kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada cepat-cepatlah kita ambil jalan supaya kita tidak masuk dalam kesesatan di dalamnya, sehingga Allah memudahkan kita menempatkan diri kita dengan atas dasar rahmat Allah itu masuk ke dalam surga Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.